Anh trời đã sẽ sinh ra quả sẽ là tình yêu hãy ấp dặn cơ năng của bắt trong tâm lý mà tên là bắt của bắt hãy ấp dặn cơ tên là bắt của bắt tên là bắt của lý mà tên là bắt của năng أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Pada pertemuan yang lalu kita bahas ayat 83 yang Allah mengambil janji kepada Bani Israel ayat 83 supaya melaksanakan 5 hal yaitu memerintahkan hanya menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, dan sana di kubur utama masakin. Kalau bicara dengan orang, bicara yang baik. Kalau ngomong-ngomong yang baik. Yang ketiga, keempatnya, sholat. Kelimanya, zakat. Itu ayat yang ke-83 kepada Bani Israel, juga kepada kita. Ayat 84, 85, 86 ini juga kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa dan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 83 perintah melaksanakan, 84 ini larangan. Larangan. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Dua larangan. Jangan kamu mengalirkan darahmu. Jangan kamu tasfiku nadimahakum. Jangan mengalirkan darahmu. Membunuh dirimu. Kan tidak mungkin orang membunuh dirinya ini. Membunuh orang lain tidak boleh. Kecuali illa bil haq. Itulah maksudnya la tasfiku nadimahakum. Wala tukrijuna anfusakum. Jangan pula kamu mengusir dirimu. Min diyarikum, dari kampung halamanmu. Jelas maksudnya enggak boleh mengusir orang lain dari kampung. kampung halamannya. Manusia punya tempat, punya lahan. Nah ini gak boleh saling mengusir. Punya hak masing-masing. Jadi dua larangan, jangan membunuh orang lain. Tapi diistilahkan oleh Allah, jangan membunuh dirimu, jangan kamu mengalirkan darah. Nah di sini terkandung bahwa hakikatnya orang lain itu sama dengan diri kita. Siapapun juga mereka itu adalah saudara kita sekemanusiaan. Semua adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Semua minnafsi wahidah wa khalaqa minha zawjah wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa. Hakikatnya asalnya dari dua orang itu. Jadi membunuh orang lain diistilahkan dengan membunuh dirimu sendiri. Kamu menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan semua manusia. Membunuh satu orang juga seperti membunuh semua manusia. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahya'a fa ka'annama ahya'a an-nasa jami'a. Itulah. Jadi menolong seorang yang semestinya dia mati kelaparan, atau kenapa kita tolong, berarti kita menghidupkan orang banyak. Karena asalnya dari satu menjadi sekian banyak. Maka ada ayat itu tadi, Bani Israel dikatakan, la tasfikuna dima'akum. Jangan sekali-kali membunuh orang. Jangan sekali-kali mengusir orang dari tempat tinggalnya. Wala tukhijuna anfusakum. Jangan mengeluarkan dirimu sendiri. Tapi maksudnya adalah mengusir orang lain. Tidak mungkin mengusirnya sendiri. Gimana? Itulah mengusir orang lain. Sama saja Anda mengusir dirimu sendiri. Itu adalah dirimu sendiri. Manusia yang sakit, yang lain kita pun harus ikut merasakan sakitnya. Seperti itu. Nah, apa yang ditetapkan oleh Allah mengambil janji ini, summa aqrartu, kamu juga mengikrarkan itu, siap untuk melaksanakan aturan Allah. Yang ayat 83, 84 ini pun mereka aqrartu, mau mengikuti, mengikrarkan, tidak akan membunuh orang, tidak akan mengusir orang dari kampung halamannya. Wa antum tashhadu, dan kamu pun juga menyaksikan hal itu. Pengambilan janji kamu saksikan, kamu ikrarkan sendiri. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Bani Israel sudah janji enggak boleh membunuh orang. Gak boleh mengusir orang lain, gak boleh. Pada ayat berikutnya 85 dikatakan, Tumahan tumha ulai taqtuluna anfusakum. Kemudian setelah jarak waktu yang lama dengan pengambilan janji itu, kamu membunuh. Summa itu menunjukkan adanya jarak tenggang waktu antara pengambilan akhadna mitsaqakum, pengambilan janji, dengan pelanggaran yang dilakukan. Summa antum haulai taqtuluna anfusakum. Kemudian kamu, hai orang-orang Bani Israil, membunuh dirimu. Maksudnya membunuh saudaramu, membunuh manusia yang lain. Tak teruna angusaku, matu hiduna fariqam minkum min diarihim. Dan kamu pun mengusir segolongan daripada kamu. Tuh hiduna fariqam minkum dari kampung halamannya, dari negerinya. Jadi kedua-duanya larangannya sudah diikrarkan, dia langgar sendiri, mereka langgar sendiri. Bahkan kamu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kamu saling tolong menolong bil ismi wal udwan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tazaharuna bil ismi wal udwan. Nah, tolong menolong bukan diperintah, tapi wata'awanu alal jirhi wat takwa. Perintah tolong menolong berbuat baik dan takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Begitu pada surat 5 ayat yang ke-2 itu, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, ujungnya ayat 2. Perintah tolong menolong dalam kebaikan, surat 5 ayat 2 ujungnya aja. Tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tapi orang Bani Israel itu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Pada ayat ini menyangkut tentang keadaan orang Bani Israel atau orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ayat yang ke-85 itu. Di terjemah Al-Quran dijelaskan panjang lebar di bawahnya, bahwa di Madinah ini sebelum kedatangan Rasulullah SAW sudah cukup lama, bertahun-tahun, ada 3 kelompok orang Yahudi tinggal di Madinah. Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Ada 3 suku ini di Madinah. Nah, penduduk Madinah sendiri, penduduk aslinya, ada 2 kelompok besar, suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus, suku Khazraj ini sebelum Islam mereka terus saja ribut. Nah, yang memparing adalah orang Yahudi ini. Yang satu kelompok, dia adalah ikut dalam grupnya orang Aus, orang Bani Nadir, dan sana ikut grupnya sana. Nah, yang 2 kelompok, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, ikut di orang Khazraj. Nah, setiap peperangan mereka itulah yang ngompori, ikut bantu juga. Itulah yang dimaksud dengan tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, anehnya apa? Kan sudah dilarang. Dilarang untuk saling berperang, dilarang untuk saling mengusir satu sama lainnya. Nah, mereka tetap saja berperang kalau ada temannya yang apa namanya tertawan. Wa iyatukum usara tufaduhum. Mereka sepakat sama-sama Yahudinya, 3 kelompok ini, siapapun yang tertawan di antara temannya, walaupun bermusuhan, tapi kalau ada temannya tertawan, mereka tebus juga tawanan itu. Itu kan wa iyatukum usara tufaduhum. Kalau ada tawanan teman Yahudi yang ditawan oleh orang Aus maupun orang Khazraj, ya mereka juga yang tebus juga. Sama-sama Yahudinya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Padahal mengusir orang itu tidak diperbolehkan, diharamkan. Nah, menebus tawanan itu memang perintah. Ketika ditanya, kamu kok menebus tawanan-tawanan itu, padahal itu musuhmu juga kan. Jadi orang apa namanya Bani Nadir ketangkep, ini nanti ditebus sendiri oleh temannya Yahudi yang Bani yang lain, begitu terus saja. Kata mereka, memang bertawanan kan perintah di dalam kitab kamu. Lah, saling bermusuhan itu dilarang. Jadi satu sisi dia mentaati, sisi lain dia mengingkari. Sehingga dikatakan, afatu minuna bibaktil kitab wa takfuruna bibaktil. Apa kamu mengingkari, mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Afatu minuna bibaktil kitab wa takfuruna bibaktil. Jadi sudah tahu aturan kitabnya, tapi diambil yang cocok untuk dirinya dia sendiri. Yang enggak cocok ya diingkari, yang cocok diimani. Jadi tidak melaksanakan aturan Allah secara keseluruhan, hanya dipilih-pilih saja. Bahkan tidak melaksanakannya, mengingkari. Kan bisa juga orang tidak melaksanakan karena memang belum mampu. Tapi itu bukan demikian, tidak melaksanakan memang takfuruna bibaq. Orang yang semacam itu iman pada sebagian kitab, mengingkari sebagian kitab, itu adalah kafir. Kafir dengan jelas. Pada surat 4 ayat 150-151 di sana jelaskan bahwa yang mengimani sebagian, mengingkari sebagian itu kafir, jelas seperti itu. Jadi kalau belum bisa melaksanakan, jangan mengingkari. Yang tidak melaksanakan karena memang belum mampu untuk melaksanakan, jangan ingkar. Surat 5 150-151 sana innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dihi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yantahu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa'adadna likafirina adaban muhina. Saya ambil ujungnya saja di sana. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd. Dan mereka mengatakan, kami iman sebagian kitab itu. Wa nakfuru bi ba'd. Yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Iman sebagian dan mengingkari sebagian. Ya inginnya apa? Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ingin mengambil jalan tengah. An yattakhidhu baina dhalika sabila, antara iman dengan kafir, ngambil jalan tengahnya dia. Jadi iman ya iya, memang kafir juga iya, ambil jalan yang tengah dia. Maka dikatakan ayat 151-nya, ulaika humul kafiruna haqqa. Orang yang semacam itu jelas kafirnya, benar-benar kafiruna haqqan, kafir yang nyata. Wa adzna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan bagi orang kafir itu adab yang menghinakan. Nah itulah apa namanya, pada ayat 85 orang Bani Israel mengatakan mereka melaksanakan sebagian, mengingkari sebagian, maka ditegur. Apa tuminu nabi ta'adil kita diwasakuhu nabi ta'ad. Apakah kamu iman sebagian ke sebagian? Maka balasannya apa? Orang yang mengingkari sebagian, mengimani sebagian, pada ayat 85 Al-Baqarah tadi, fama jazaa'u man ya'malu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab. Maka tidak ada balasan bagi orang yang sedemikian itu kecuali kehinaan. Fama jazau man yaf'alu dzalika minkum, yang melaksanakan hal semacam itu di antara kamu, balasannya adalah khizyun fil hayati dunya, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Di dunia sudah mendapatkan satu kehinaan, entah bentuk kehinaannya gimana, mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Hari kiamat pun dikembalikan kepada adab yang amat besar. Wa yaumal qiyamati yuwadduna ila asyaddil adab. Pada hari kiamat pun mereka dikembalikan kepada adab yang amat keras. Jadi apa namanya, pembalasan di dunia ini bukan lantas membebaskan siksa di akhirat, atau bukan. Di dunia mendapatkan kehinaan, tapi di akhirat pun tetap dikembalikan kepada adab yang amat keras. Dan Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kamu lakukan. Allah tidak pernah lupa semua yang dilakukan oleh manusia ini. Dicatat, ada catatannya, tidak ada yang terlepas dari pencatatan itu. Maka wallahu bighafilin amma ta'malun. Kenapa mereka mengingkari sebagian, mengimani sebagian? Punya tujuan. Tujuannya disebutkan pada ayat yang ke-86 ini. Mereka itu tujuannya dunia. Ulaika alladziina ishtarawul hayaatad dunya bil aakhirah. Tujuan mereka mengingkari sebagian, mengimani sebagian, itu adalah untuk tujuan dunia semata. Itu mereka, ulaika alladziina ishtarawul hayaatad dunya, menjual kehidupan. Apa? Ustawul hayatid dunya bil akhirah, menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia, membeli dunia dengan akhirat. Bisa juga bahasanya mereka itu membeli dunia dengan akhirat, atau menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Jadi merubah kitabnya pun untuk tujuan dunia. Itulah menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Jadi semua manusia itu sebenarnya sudah punya bagian untuk akhirat dan untuk dunia. Nah, kehidupan dunia itu dibanding dengan akhirat itu enggak ada apa-apanya. Ya, kehidupan akhirat kan selamanya. Dunia hanya sedikit. Begitu pada surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-38. Di sana, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh awaditum bil hayati dunya minal akhirah sama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Surat 9 ayat 38. Orang beriman, mengapa kamu berat? Mengapa kamu merasa berat kalau dikatakan berangkatlah untuk berjuang di jalan Allah, atau berangkatlah untuk berperang di jalan Allah? Malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah, Berangkatlah di jalan Allah untuk berjuang, berjihad. Tapi kamu disuruh itu merasa berat. Istaqaltum ilallah. Apakah kamu rela dengan kehidupan dunia? Awaditum bilhayati dunia minal akhirah. Dibanding dengan akhirat. Padahal sama matahul hayati dunia fil akhirati illah. Halil tidaklah kehidupan dunia itu dibanding dengan akhirat hanya sedikit sekali. Ya, berapa saja umur kita di dunia, kan 200 tahun pun berjalan, nanti kalau sudah 299 hingga 1 tahun habis. Akhirat tidak ada batasnya. Kalau akhirat mendapatkan azab di neraka, keluar sangat sulit sekali. Apalagi yang tidak beriman. Nah, yang mendapatkan kenikmatan di surga tidak ada yang lantas surga sementara juga tidak ada. Sehingga dikatakan tidaklah kehidupan dunia dibanding dengan akhirat itu hanya sangat sedikit. Maka itu apakah kamu rela menukar kehidupan akhirat untuk mengejar dunia? Ya memang kita hidupnya di dunia, mesti butuh dunia, tapi dunia kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Apakah ibadahnya yang ritual maupun sosial, semuanya adalah ibadah kan? Nah itulah, jadi tidak bisa orang melepas dunia, hidupnya di dunia, tapi jangan lantas kita dunia ini yang kita kejar melupakan akhirat. Yang penting dunia jangan lupa. Yang dicari akhirat itu kan itu kan. Pada apa namanya surat 28 yang sudah dikenal ayat 77 itu kan. Wa batari fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari. Jadi bagianmu untuk di akhirat. Wabillahi fima atakallahu daral akhirah, yang diberikan oleh Allah kepadamu untuk darul akhirah dicari. Tapi juga wala tansa, jangan lupa. Jadi untuk dunia enggak lupa saja mesti dapat. Wala tansa nasibaka minat dunia, jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi yang dicari akhiratnya, jangan lupa dunia. Jangan sampai seperti orang kafir yang disitir di dalam surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46. Di sana ayat 20-nya, wa yawma yuqadul ladzina kafaru 'alanna adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wa tamta'tum biha. فاليوم تجزون على بلغوم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Ingat ketika yuqadul ladzina kafaru 'alannar, orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Yuqadul ladzina kafaru 'alannar, dikatakan apa? Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, kamu habiskan rezekimu yang baik hanya untuk kehidupan dunia saja. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, kamu habiskan rezekimu yang tayyibat hanya untuk di dunia saja. Wastamta'tum biha, dan kamu bersenang-senang dengan rezeki yang baik itu. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Karena kamu sombong. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haq. Wa bima kuntum tafsukun. Karena kamu menyombongkan di bumi tanpa hak. Dan kamu fasik. Fasik artinya tidak menjalankan perintah Allah. Nah itulah. Jadi jangan sampai seperti ayat yang kita kaji ini 84, 85, 86. 6 Al-Baqarah itu tidak boleh mengusir, malah mengusir, tidak boleh apa namanya menolong dalam permusuhan, malah melakukan menolong untuk bermusuhan. Ya mesti saja mereka mendapatkan apa namanya adab yang luar biasa di akhirat, di dunia pun juga khizyun. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa melaksanakan perintah Allah yang ada pada ayat 83, sedangkan yang dilarang kita buang jauh-jauh. Baik, ada yang perlu disampaikan, silakan. Mudah-mudahan kalau enggak ada manfaatnya untuk kita bersama, kita laksanakan semua aturan Allah. Kalau belum mampu, jangan mengingkari. Tapi kita memang menunggu, kalau mampu pun semua kita laksanakan. Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.